Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qalallahu ta'ala bi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Marilah kita bersama-sama mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan kerabat beliau dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia yang dulu kini ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Bapak Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak-bapak para sesepuh dan bini sepuh, para asatid dan asatidah yang hadir pada saat ini, dan seluruh undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali dari ceramah ini, marilah kita bersama-sama bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasihnya kepada kita sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Jadikanlah ya Allah seluruh yang hadir ini menjadi hamba yang beriman, hamba yang ahli sujud kepadamu ya Allah, hamba yang pandai bersyukur hanya kepadamu ya Allah. Dan kembalikan pada akhir nanti ya Allah kami semua mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang kelahiran termasuk kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam ini. Kalau orang-orang sekarang menurut yang kita pahami bersama, dari sejak dia berumah tangga kemudian dia menaburkan benih kepada istri yang tercinta, istri yang tercinta dengan niat yang mulia, dengan niat yang suci, yakni membina rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari itu, setelah berjalan sekian bulan, kemudian Allah menurunkan rahmat kepada ibunda yang tercinta. Kemudian alhamdulillah dalam perkawinan itu dengan ridho dan izin Allah, dengan niat memperoleh keturunan yang soleh dan soleha, maka seorang ibu dan bapak yang membina rumah tangganya diniati dengan niat yang ikhlas, niat yang ikhlas. Sebagaimana orang tua junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan niat yang ikhlas. Kemudian hari berganti menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Ibu atau istri yang tercinta mulai diberi benih-benih bayi dalam kandungannya atau di dalam rahimnya, sehingga berjalan menjadi 3 bulan, si perut ibu sudah semakin besar dan kemudian sudah diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu secara adat yang biasa dilakukan oleh orang-orang sekarang atau adat Jawa pun begitu juga, kalau sudah 3 bulan si jabang bayi di dalam rahim itu ada menalu bulan, menega bulan, ada selamatan itu bubur merah dengan bubur putih. Ini kisah kelahiran kita, Mbak ya, umumnya kita bubur merah, bubur putih. Bubur putih merupakan suatu lambang, mudah-mudahan si anak nanti apabila dia lahir menjadi anak yang bersih hatinya, suci hatinya, tekadnya suci, mensucikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada bubur merah. Merah itu tanda berani. Mudah-mudahan si cabang bayi nanti apabila lahir menjadi orang yang punya semangat juang yang tinggi, mempunyai semangat juang yang tinggi dan berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Maka itu orang tua menyelamati ada bubur merah, bubur putih. Kemudian hari berproses menjadi bulan-bulan-bulan dan seterusnya, tiba menuju bulan. Kalau orang kita sekarang waktunya mandi-mandi, ya mandi-mandi, waktunya mandi-mandi. Siapa yang berperan di sana? Ada dokter yang memeriksa, kemudian ada dukun kampung juga yang mengurutnya. Kemudian ada kiai mengatakan kalau bisa menuju bulan itu memilih hari Rabu malam Kamis. Hari Rabu malam Kamis tepat bulan purnama. Hari Rabu malam Kamis tepat bulan purnama. Apa harapannya? Supaya nanti apabila si jabang bayi lahir, anak kita lahir, wajahnya indah berseri-seri, menyenangkan hati kedua orang tuanya, menjadi buah hati orang tuanya, keluarganya, dan sanak familinya. Bulat, bundar, mampu menerangi dengan kesejukan. Coba bulan purnama itu menerangi dengan kesejukan, sejuk. Harapan kita punya anak nanti mampu menerangi, memberikan cahaya kepada keluarga, sanak famili, dan menyejukkan kedua orang tuanya, sanak familinya, dan handai tolanya. Bahkan kalau bisa menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya, berguna bagi bangsa dan negaranya. Itulah cita-cita orang tua, diadakan menuju bulan. Pada bulan purnama, kemudian berjalan lagi bulan, bertambah bulan sampai 9 bulan 9 hari, 9 bulan 9 hari. Ini kalau orang Jawa itu ada selamatan. Selamatan itu diletakkan di depan pintu, didoakan di depan pintu. Kemudian nanti yang namanya nasi selamatan tadi, selamatan harapannya mudah-mudahan selamat, dan kemudian diletakkan di tikar, dicuhut Pak di kartu dari lawang itu, dicuhut keluar. Artinya supaya nanti si jabang bayi itu dimudahkan oleh Allah keluar dari rahim ibunya. dan kemudian nasi dan sekitarnya disedekahkan kepada yang hadir semuanya. Artinya apa? Artinya apa? Supaya nanti anak itu berkembang, tumbuh menjadi manusia, menjadi orang yang suka berbuat baik atau suka bersedekah. Kenapa? Yakin bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang selalu bergantung dengan yang lainnya. Tidak mampu hidup sendiri. Tidak mampu hidup sendiri. Kemudian besoknya pas 9 bulan 10 hari, tanda-tanda lahir sudah kelihatan. Apa saudara yang pertama lahir? Yang pertama lahir, saudara yang pertama lahir itu, kalau bahasa kita, air ketuban keluar duluan. Air tubuan ketuban itu keluar duluan. Itu melambangkan apa? Bahwa manusia ini hidup ke dunia, lahir ke dunia ini, tidak ada yang tidak mampu, tidak mampu berpisah dengan air. Artinya begitu. Begitu lahir, yang keluar pertama adalah ketuban. Artinya manusia ini hidup di dunia tanpa air tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Kita nanam ada air, kita minum, kalau nggak ada air kita kesadakan dan seterusnya. Jadi air merupakan lambang yang pertama dikeluarkan oleh Allah SWT untuk tanda-tanda cikal bakal hidup dan kehidupan. Air pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang lahir? Yang lahir itu yang keduanya adalah orok, si jabang bayi. Setelah air keluar baru si jabang bayi keluar. Setiap yang lahir menangis menggenggamkan tangan begini, Pak. Anak melihatnya. Itu tanda apa kok menggenggam tangan? Artinya si jabang bayi ini sudah mempunyai bakat dan cita-cita, kalau bisa dunia ini kita jadi menjadi milik kita. Digenggam tadi milik kita. Sudah punya satu, kepengin dua. Sudah punya mobil dua, kepengin tiga. Sudah punya tiga, kepengin empat. Bahkan kalau bisa dunia ini jadi miliknya sendiri. Maka itu lahir tangan yang genggam ini. Itu gambaran bahwa manusia itu diberikan sifat serakah. Manusia itu lahir begini. Tangan yang genggam, lambang genggam ini sifat serakah. Kemudian bapak-bapak, saat si jabang bayi lahir ke muka bumi ini, Ada membawa apa? Apakah sampean pernah melihat seorang bayi yang lahir membawa pangkat, membawa baju, membawa jas dan sebagainya? Ada? Enggak ada. Apakah ada? Begitu lahir dia membawa kambing. Membawa kambing, bonong kambing begini. Enggak ada. Anda kan ada itu enggak muat jalan lewatnya, Pak. Pak Agung pernah ngomong sama ulun. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Bukankah kamu semuanya dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang pun, enggak membawa apa-apa dan tidak melihat apa-apa? Enggak membawa apa-apa dan tidak melihat apa-apa. Merem kecamatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Kamu dikeluarkan oleh Allah dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengerti apa-apa dan tidak melihat apa-apa serta tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu orang tadi mengatakan, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Begitulah keadaan kita. Bapak yang bawa rawi tadi lahir telanjang. Bapak yang baca Al-Quran tadi lahir telanjang. Itu Pak Agung yang sana lahir telanjang. Yang ceramah pada saat ini lahir sama saja, gak bawa apa-apa. Tapi, bapak sekalian, Rasulullah tidak sama dengan kelahiran kita. Ketika Rasulullah itu lahir, Rasulullah itu lahir dalam riwayat tadi yang dibaca oleh beliau. Beliau lahir langsung saji dan sakiran dalam keadaan sujud dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau sudah mahtunan, sudah dalam keadaan dikhitan, sudah dalam keadaan dikhitan, dan sudah dalam keadaan bercelak mata. Dan yang paling bagus lagi, Rasulullah lahir sudah dipotong plasentanya, atau apa itu, tali pusatnya itu sudah ditata baik dalam riwayat demikian. Kalau kita begitu lahir, ada tembuni atau ada apa itu pak? Ada ari-ari atau plasenta menemani kita yang menjadi bantal kita saat kuring di dalam perut ibu. Satu, air. Dua, si cabang bayi. Yang ketiga, ari-ari atau gumpalan itu yang dikatakan di dalam bahasa kedokteran kalau nggak salah plasenta, begitu ya, plasenta. Plasenta itu kalau lahirnya di tempatnya dokter atau di bidan langsung ditatap pakai gunting, putus. Artinya setiap manusia ini suatu saat akan putus dari dunia ini, akan terpisah dari dunia ini. Yang pertama kulit ari-ari tadi dikembalikan ke dalam tanah. Pertama, ini seorang wali berpesan kepada kita, apabila engkau mempunyai kelahiran atau melahirkan seorang anak, nanti plasenta itu dicuci pakai air bersih. Pakai air bersih, yang nyuci siapa? Bapaknya sendiri. Yang nyuci bapaknya sendiri, bukan dukun atau bukan dokter. Dicuci oleh bapaknya sih pakai sabun, kemudian diletakkan di kain putih yang bagus, dan kemudian diletakkan di satu bejana, di mangkok atau apa. Kalau perlu dikasih wangi-wangian. Apa artinya? Mudah-mudahan si cabang bayi yang lahir ini nanti berarti harum, berarti bersih, dan kemudian membawa nama harum orang tua, bangsa dan negara. Didoakan oleh bapaknya, ya Allah, jadikanlah anakku ini menjadi anak yang soleh, apabila dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Robbi habli minas solehin, mendoakan dari, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepadamu, kepada Nabi dan Rasulmu, dan berbakti kepada kedua orang tua. Tembuni ditanamkan di tempat yang kering, jangan di tempat yang peceren, Pak. Kalau ditanam di tempat peceren itu anak itu condong merigat banar, merigat tumbuh banar, merigat karena sudah bersih. Jadi sebab itu ditanam di tempat yang kering, yang bersih, yang rapi. Ini ada biasanya di atas ari-ari yang ditanam itu diberikan lampu penerang, Mbak, ya, terang. Itu ada saja, nggak ada perintah Rasulullah, nggak ada. Dikasih lampu supaya apa? Nanti anak itu menjadi nuran faqabulan nur, faqabulan nur, menjadi cahaya dan cahaya bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, sanak familinya. Sampai berapa hari, kadang-kadang sampai 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan ada yang sampai 40 hari dikasih lampu begitu. Enggak dikasih ya enggak apa-apa, tapi orang banyak yang mempunyai keyakinan begitu. Dia doa, itu doa, mudah-mudahan anakku nanti bercahaya, terang hatinya, terang jiwanya, menjadi anak yang soleh dan soleha, dan soleha. Kemudian Bapak, ketika ditata plasenta tadi menunggu 6 hari, 5 hari atau 6 hari, biasanya ini pusat itu lepas Pak ya, putus kalau bahasa Jawanya itu potel, lepas potel 6 hari atau 7 hari. Itu gambaran mengingatkan kepada kita, kita ini paling umur 60, paling banyak 70 tahun lepas dari dunia, pergi menyusul ari-ari yang sudah berangkat paling duluan itu, akan kembali ke sana, akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bapak-bapak, kalau kita lahir tapi menggenggam tangan, apakah kita waktu meninggalkan dunia ini menggenggam tangan? Tidak. Ternyata ketika Allah itu mengatakan kullu nafsin zaiqatul maut, mati telah mencabut, ajal telah mencabutnya, tangan tidak mampu berbuat menggenggam begini Pak. Ternyata lemas. Begitu sakaratul maut menjelang, tangan kiri diletakkan di bawah, tangan kanan diletakkan di atas anak yang soleh, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua pasti akan mengalami itu, tidak seorang pun yang tidak. Walaupun orang sugihnya kayak apa, ya Allah, sampai tunda umurku, aku akan bertobat kepadamu. Ya Allah, tundalah 1 tahun. Ulun akan berbuat baik, ulun akan beribadah, dan ulun akan ahli sujud kepadamu, ya Allah. Tapi kata Allah, terlambat. Kullu nafsin zaiqatul maut. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan walaupun satu saat. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak sekalian, harta yang kita miliki tidak mampu untuk menahannya, ditebus dengan berapa miliar pun kalau Allah sudah menghendaki. Allah tidak perlu duit, Allah tidak perlu duit. Bahkan orang mengatakan, tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian, juga hartamu takkan mampu menebusmu dari kematian. Harta kekayaanmu tidak akan mampu membendung dan mampu menebus dari kematian itu. Kata Allah, diambil, mati. Jadi Allah, kalau sudah mengatakan sekarang saya ambil, tidak dapat ditunda-tunda. Seperti sampai naik pesawat besok pagi jam 5 subuh, pesawat berangkat jam 5 subuh. Sampai yang jam 5 subuh masih belum bangun, kakaknya dulu pang tunggu aku, kada kan ambil apa adanya, aku belum sempat dosisin pun apa yang ada, udah baju yang dia berangkat. Artinya Allah kalau sudah mengendaki, apapun kita tinggalkan hanya mungkin sekedar sahadat yang nempel di hati kita, itu yang dibawa. Istri, anak yang tercinta, harta kekayaan yang kita tumpuk selama ini, petak-petak kan katik tegi, arek petak kan katik, patok dipindah orang aja, pindah sedikit, ewing pindah patok, necek kan mati kau, wah banyak, itu manusia saking angkuhnya, patoknya tanah itu pindahkan sedikit. Parah, angkat. Ewing minta kamu. Mate atau hidup? Kamu hendak mate? Lanjut. Mate kali. Cantik, kurang tutup. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak dan sekalian, ternyata harta yang kita pertahankan, harta yang kita usahakan, semuanya akan kita tinggal, kita tidak membawa apa-apa, tidak membawa apa-apa. Dulu istrinya Pak Khairani mengatakan, kita sehidup semati mas, walaupun dunia ini belah jadi dua, kau tetap jadi milikku, kita akan hidup bersama dunia akhirat. Begitu suami yang mati belum 40 hari mau kawin lagi, baik. Nah itu berarti enggak sehidup semati. Ternyata cintanya hanya sebatas hidup. Bahkan istri yang dulu mencintai malah begitu ngomong, secepatnya jasad dipendam. Masya Allah, cepat-cepat jasadnya antarkan dipendam aja. Karena tak lagi dibutuhkan, aku sudah enggak butuh lagi, enggak perlu lagi. Adakah sampean misalnya istri meninggal dunia sanggup menemani satu malam kuring di sampingnya? Ada yang sanggup? Dusta, ada yang sanggup? Ada yang pun. Walaupun dulu katanya aku tidak dapat hidup tanpa engkau dengan-Mu. Begitu istri mati, tidak mau barat lagi, baik. Masya Allah. Malah ada teman saya, istrinya meninggal dunia belum 40 hari dia kawin lagi. Belum 40 hari kawin lagi. Apa enggak boleh? Boleh. Kalau laki-laki istrinya mati misalnya seminggu kawin lagi, silakan. Tapi kalau apa itu suaminya mati, istri menunggu 3 kali suci. Itu bedanya. Kalau laki-laki 7 hari boleh, 10 hari boleh, 40 hari boleh. Tapi kalau perempuan ditinggal mati suaminya menunggu 3 kali suci atau misalnya 4 bulan 10 hari ya, itu menunggu itu sampai bersih. Itu bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Maka nyaman laki-laki daripada perempuan. Paling nyaman laki-laki. Oleh sebab itu orang laki-laki yang dikasih nyaman ini paling tidak mengerti kewajibannya terhadap seorang istri. Mengerti kewajibannya terhadap seorang istri. Istri kita perhatikan, mah sampai dari pagi sampai sore capek terus mah. Coba mah ini istirahat yuk, kita sholat berjamaah. Ini suami yang bijak. Dibantu gawiannya, dibantu pekerjaannya supaya bisa sholat berjamaah. Coba bayangkan istri, Pak. Istri itu dari pagi menyiapkan sarapan, mencuci pakaian anak, siang menyiapkan belanja, menyiapkan makan siang, sore menyiapkan makan sore, malam masih capek diganggu abahnya. Nah, bangun. Istrinya pun mengerti dan dia sadar kewajiban sebagai seorang istri. Malah istri yang soleha itu begitu suaminya capek, di sampingnya ngomong, kalau ingin bersuka pintu selalu terbuka. Nah, memberi kesempatan pintu surga masih dibukakan. Mau dibukakan sendiri atau dibuka oleh istri? Ini, loh memang begitu. Kalau ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Suami dan istri beramal masing-masing. Karena nanti enggak ada istilah surga nunut, neraka katut, enggak ada. Jadi apabila misalnya suami, misalnya adikan-adikung, misalnya kadang pernah sholat, istri rajin sholat, yang masuk surga istri, suami enggak, nanti enggak bisa ditolong oleh istrinya. Atau suami yang rajin ke masjid sholat berjamaah ke musola ini, istrinya di rumah main remote melihat, lihat. Jadi suaminya yang belum masuk surga. Ini kan zamannya kebalik, Pak ya. Orang tua ngomong, nak berangkat ke musola, nak sholat jamaah. Bapaknya di rumah merokok sambil main remote. Nah, bukan tasbih, Pak, remote. Kalau enggak ini SMS, ya SMS. Ada di sini gitu, Pak. Ada yang begitu, Pak? Ada. Ya Allah, mudah-mudahan dengan peringatan ini kita menjadi hamba Allah yang suka introspeksi pada diri kita masing-masing. Introspeksi pada diri kita masing-masing. Sekarang saya ajak berpikir bersama. Kita sudahkah setiap hari beramal soleh, atau paling enggak seminggu sekali kita beramal soleh? Sedekah atau jariah? Pertanyaan kita. Sedangkan kita apa? dalam satu minggu tidak lepas dari 10.000 membeli pulsa. Pak, ya, satu minggu sampai membeli pulsa berapa, Pak? Ada 10.000, ada 20.000. Rata-rata 20.000 satu minggu, kalau satu bulan berarti 80.000. 80.000 kita beli pulsa. Tapi kesampaian kalau ke masjid hari Jumat, mestikah sampean membawa 20.000 masukkan ke celengan masjid? Kira-kira iya atau enggak? Pulsa mampu seminggu 20.000, satu bulan 80.000, tapi ke masjid masukkan ke celengan masjid itu mencari duit yang gambarnya gambar pedang. Gambar pedang 1.000 rupiah, 1.000 rupiah itu saking engken dan bahilnya kita. Kita ini golongan orang engken dan bahil. Ke masjid mencari duit yang paling halus. 100.000, wah kamu 100.000 kain aja, kasan sepuluh lainnya. Di kantong bawah ada 50.000, kakain naikkan. Sebelah sini 20.000, bagaimana kantong yang paling bawah ada 5.000. Bekikih lagi, ada yang 1.000 rupiah gambar pedang tadi. Dimasukkan ke celengan. Apakah surga itu nilainya 1.000 rupiah? Pulsa yang hanya untuk hura-hura di dunia mampu kita 80.000. Itu katanya saya termasuk orang gak mampu, Pak. Orang gak mampu klotek dalam celingan. Padahal hari-hari kita memberi pulsa gak pernah dipikirkan demikian. Masya Allah, itu saking bahilnya kita. Betul, Pak. Betul. Ngomong, Pak, saya sebenarnya pengen sekali berangkat haji, Pak. Tapi saya ini kadang mampu. Coba kalau sampean berhitung, membeli rokok satu bungkus 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3.600.000, 10 tahun 36 juta. 10 tahun duit rokok 36 juta. Sedangkan berangkat haji hanya 35.500. Banyak nilai rokoknya daripada setoran haji. Kenapa? Saking bahilnya kita punya 100.000 dikeluarkan 50.000 untuk masjid. Ngomong jaga tadi nggak saya keluarkan duit saya, demo 10.000, 100.000 duit saya. Kerja hari ini dapat 50.000, jadi 150.000 duit saya. Besok kerja lagi, jadi 200.000. Kenapa kemarin 50.000 saya keluarkan untuk masjid? Makanya itu masjidnya kena tuntung-tuntung. Masjidnya kena tuntung-tuntung, kena jadi-jadi. Kenapa? Kita termasuk bahil. Bikin rumah satu tahun nilainya 200 juta tuntung. Rumah seorang. Tapi ketika membantu masjid, masjid itu dipikul oleh orang sekampung, orang beratus-ratus. Kena tuntung 10 tahun. Karena sistemnya tadi, sistem engken. Sistem engken. Tapi kalau tidak puas, kadang tidak puas. Kadang berbeda, itu hasilnya. Kadang berbeda, itu. Jadi yang di kampung, yang di sana. Ya begitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, siapa nanti orang yang pertama masuk surga Allah SWT? Siapa nanti yang masuk surga dulu menghadap Allah SWT? Yang pertama masuk surga itu adalah ibu. Seorang perempuan. Karena kalau nggak ada perempuan nggak ada kita, iya ya. Kalau nggak ada perempuan nggak ada presiden. Kalau nggak ada orang perempuan tidak ada lahir Pak Dokter, itu nggak ada. Lahir dari ibu. Ibu yang bagaimana yang masuk surga dulu? Ibu yang soleha. Ibu yang soleha. Tiga ciri ibu-ibu yang masuk surga paling duluan. Pertama, istri yang sholatu ala waktiha. Ibu-ibu yang sholat itu tepat waktunya. Walaupun repot, ke pasar repot, masak repot, dan seterusnya, begitu ada azan, ibu berwudu langsung sholat, sholatu ala waktiha. Kemudian yang kedua, seorang ibu yang masuk surga paling duluan, yaitu istri atau ibu yang selalu birrul walidain, istri yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena birrul walidain, kedua orang tua ya orang tua kita sendiri, orang tua kandung dan orang tua mertua. Orang tua mertua. Ada seorang istri, seorang mantu melihat mertuanya datang. Ini mermut aja alisnya, ini terlipat, Pak, alisnya terlipat mermut gitu. Ini termasuk istri yang tidak soleha. Kemudian istri yang nantinya masuk surga paling dulu yang bagaimana? Istri yang jihad fi sabilillah, anaknya di rumah diajarin ngaji, anaknya di rumah diajarin membaca sholawat, anaknya diajarin membaca Al-Qur'an. Karena apa? Al-Qur'an mahuwa sifaul linnas, Al-Qur'an itu merupakan obat hati bagi manusia. Apalagi ibu itu yang orangnya sabar, nerimo, sabar, jujur pada suami, tidak pernah ngomel kepada suami. Dia ngomong dengan suaminya, ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan. Gak ngomel walaupun suaminya kekurangan. Apa yang diberikan diterima dengan syukur. Ini adalah istri, Pak, ya. Istrinya sudah jelek, pirang, Pak, ya, pirang. Istrinya jelek itu jelek, pirang, kepanuan, kok sama suami, mah galaknya luar biasa, Pak. Jadi suami datang dari pasar itu agak lambat. Kenapa nggak boleh? Masya Allah, kenapa nggak boleh? Sudah, kan, kalau bahasa Jawa sudah baduk di mana itu, sudah makan di mana, itu bahasa paling kasar itu. Sudah membatas di mana kamu tadi? Tidak boleh. Membatas di mana kamu tadi? Hanya boleh. Jangan-jangan dia tadi dibawa ke mama anum. Nah, ini istri, madu, istrinya sudah jelek, ya, giginya keluar semua, masohiran, tanunya penuh, tiba-tiba setengah mati pada suami. Allah Akbar. Kalau punya istri seperti itu, bacakan Yasin 4 kali biar cepat mati. Jadi kita kepingin punya istri yang soleha. Begitu kita datang lambat, Mas Sandan tadi sudah sholat zuhur di mana? Sudah makan kalian tadi kok siang hendak datang hendak pulih? Ini sudah ulun siapkan teh yang manis kesenangan kalian, Mas Said. Bibirnya merah, masya Allah. Betapa sumuk kafir aji akikah sodakoh. Senyummu pada suamimu sudah merupakan sodakoh. Capek yang luar biasa melihat istri tersenyum. Walaupun cuma teh manis di meja, lega hatinya, nyaman hati memandang istri. Ya Allah, mudah-mudahan istriku panjang umur. Ya Allah, suami terima kasih. Saya punya teman kawin dengan perempuan cantik sekali, Pak. Saking cantiknya cuan sekali, cantik benar dari sana. Laki-lakinya tuh ganteng, mulus, gagah. Nah, jadi kenapa semakin hari kok santen kok kurus, Mas? Saya tanya itu cah lakinya. Dulu santen gemuk, sekarang santen kurus seperti itu, kenapa? Umah aku ini cantik itu banyak tuntutan, Pak. Mana minta gencok gitu yang ini, ukur minta yang harganya 800 ribu, minta kerudung aja kerudung 250 ribu. Saya kawinan kaya ini kayak apa ini kurus? Kalau kamu punya istri cantik begitu, ceraikan aja. Cerekan aja. Banyak meruntut membuat sakit hati, kan? Cerekan aja. Wow. Jadi orang bertanya, Pak Naim, kenapa begitu? Kenapa istri kalau tidak bisa menyenangkan hati, menyakiti hati? Ya, Pak? Cerekan. Kemudian kawin lagi sama orang kampung, Pak. Orang kampung. Biasa, sederhana, penampilan biasa. Yang baju harganya 25 ribu, gini pakai aja. Sholat ya, aktif. Mau kenahnya harga 40 ribu dipakai terus. Itu terus dipakai. suami senang melihat istrinya pakai baju yang dibelikan harga 20 ribu, pakai terus, pagi dipakai, siang dipakai, jemur lagi, pakai lagi. Padahal kata istri, mudah-mudahan cepat robek, anjar dibelikan lagi. Gitu. Nah, pakai terus, saking menghormati suami tadi, pagi dipakai, siang dipakai, sore dicuci, besok pagi dipakai lagi. Kalau cepat buruk kan nanti dibelikan lagi. Gak usah ngomong-ngomongan Pak itu. Akhirnya apa? Teman saya tadi gemuk. Wah, sampai sekarang kok gemuk Mas, kawin sama orang kampung. Alhamdulillah, istri saya itu nerima baju apa adanya. Kadang-kadang pembalut itu Pak, pembalut itu enggak usah yang pakai kaki, pakai len, yang pakai kain yang buruk, jadi sudah saya. Nah, ini saking rimonya istri yang nerima begitu. Bahkan dia ngomong, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Masya Allah, enak sekali. Istri orang kampung enak, jujur, mulus, gak banyak tuntutan. Kalau kawin orang kampung sama orang kota, kadang-kadang itu tuntutannya banyak. Waduh, tetangga sebelah beli bit, dia kepengen beli meo, mas, tetangga beli meo, kita beli meo. Tetangga beli TV, aduh, kita beli TV, mas. Pas kebetulan suaminya pejabat, sampean kan pejabat, bisa aja kan mengarut-ngarut duit yang ada itu, dibelikan motor bang, aku ini yang baik, yang seperti ampun kawan tetangga itu, dia pejabat, sampean pejabat, masuk sampean gak bisa. Ya Allah, kadang-kadang yang begitu, istri yang membakar hati suami, sehingga suami itu nekat berbuat. Sampai negara ini bangkrut, karena para pejabat yang korup. Masyarakat ditekan, pajak harus bayar, Setanya pajaknya diuntal oleh Gayus Tambunan. Ya Pak, ya? Iya. Masyarakat ditekan, harus bayar pajak, pajak ini. Bayar semuanya. Setanya diuntal oleh Gayus Tambunan. Ya Pak, ya? Masyarakat ini nurut, masyarakat kita ini seperti kambing Mbak. Ditarik sana Mbak, tarik sini Mbak, jadi Mbak. Maka itu ketika orang barat ngomong begini, pada akhir zaman nanti ada ru'asa uhum kal asab, pemimpin yang seperti singa, kemudian wazira uhum kal kilab, bawahannya seperti anjing penjilat. Masyarakat bahkan nasu yauma idzin kal aghnam, masyarakatnya itu seperti kambing. Ditarik ke sana mbek, tarik sini mbek, ditarik ke lapangan, bawa kampanye mbek, mbek, semuanya dapat berapa? 100 mbek, itu aja. Tapi setelah itu nanti selesai, sampai kada diingat lagi. Iya kan? Iya Bu, iya. Saat itu aja dia, wah, perhatiannya luar biasa. Datang kepada orang jual cengkol, cengkolnya dibeli semuanya. Datang kepada orang jual cengkol, cengkolnya dibeli semuanya. Iwak asin diborong semuanya. Setelah duduk jadi pejabat, orang-orang yang dulu dibeli cengkolnya sama aneh dikusur semuanya. Dikusur sampai menangis, meneteskan air mata. Tapi masa bodoh lulu aku, sekarang aku sudah cukup tersertaku, Masya Allah. Kan begitu ya. Yang di atas enak-enak korupsi, makan uang rakyat. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan. Enggak mungkin akan rata, sudah diuntal oleh orang-orang sama semua. Mungkin batin sampean ada yang sekarang itu bergelitik, Pak Marino, karena gak ada kesempatan. Seandainya Pak Marino ada kesempatan, mungkin sama aja gitu. Mungkin sampean curiga gitu, silahkan gak apa-apa. Ya paling gitu Pak Marino. Untung jadi pejabat yang tidak memegang duit. Andaikan memegang duit, mungkin lebih banget memantasnya. Ya, Allah Akbar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam memperingati junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, rumah tangga yang harmonis, soleh dan soleha akan tampak lebih baik daripada rumah tangga yang broken home, yang hari-hari bapaknya piring melayang, gelas melayang, cobek diinjak dan seterusnya. Kalau rumah tangganya itu bahagia, bapaknya mencontohkan diri setiap sore datang ke musola ini paling duluan. Ibunya juga menyusul sholat berjamaah. Anak enggak usah disuruh, karena orang tua sudah menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik setiap hari sholat berjamaah. Anak akan mengumpati, pasti anak akan mengumpati. Karena usah dipukul, karena usah di misalnya dikerasin, anak akan umpat. Karena apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri kita, dalam diri kita mencontoh bagaimana Rasulullah menjadi suri teladan yang baik. Punya anak yang soleh, ketika orang tua itu garing, orang tua itu garing, orang tua sudah tidak mampu berbuat, anak di samping kanan abahnya kalau abah yang garing, kalau ibunya yang garing, anak itu di samping kiri ibunya, di telinga kiri ibunya. Anak yang soleh membisikkan, "Bah, sampean jangan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bah. Sampean baca la ilaha illallah, bah. Tentang si manggul. Kemudian anak mendoakan terus, Yasin dibaca pelan-pelan. Kemudian nanti sudah satu khatam Yasin tadi mengingatkan abahnya, bah, sampean jangan lupa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lagi mau takut, tekel talkinkan, ingatkan dia orang yang menjelang maut itu anak yang soleh. Begitu orang tuanya sudah tangan biru, bibir biru, mata sudah liar sekali, anak yang soleh tadi mengusapkan tangan ke muka ayahnya, tuh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Khususun abina lihadal mayit al-fatihah. Dipatihahkan anak yang soleh tadi, abina lihadal mayit al-fatihah. Dipatihahkan. Tapi kalau anak yang saluh bukan soleh, orang tua sekarat begitu, kadang wani peparak sama orang tuanya, duduk di jembatan saya gagang gitar, 5 menit lagi, apa kupinanya hendak mati, seluruh hartanya ku warisi. Anak yang setengah beras, setengah ketan, setengah waras, setengah edan. Masya Allah, itu anak yang saluh. Oleh sebab itu, tolong anak bapak paling tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa sholat 5 waktu. Supaya tidak saluh, Pak ya, tapi soleh. Anak yang saluh tadi gini, Pak. Hari Raya Idul Fitri, besok Hari Idul Fitri. Hari ini si anak itu yang lain-lain pada ziarah ke kubur, membaca Yasin di atas makam orang tuanya, itu anak-anak soleh. Anak saluh tidak ketinggalan juga, datang ke kubur. Ngomong sama abahnya, bah, pian tahu kan, ulun dulu kada kawa ngaji. Jadi ulun datang ke sini bawa HP, bahaya ini HP. Ini ulun rekam Yasin, bahaya. HP-nya anak saluh tadi, Yasin diletakkan di atas kubur, baca Yasin wal-Qur'anil Hakim inna kalabru, sampai selesai. Anak duduk di atas kubur sambil merokok. Si Uto Yasin yang baca Yasin, HP-nya baca Yasin, sampai akhir Yasin diambil. Bah, sudah tentu baik. Kalau tidak boleh bawa air yang campur bunga itu, air bunga, satu wadah peskom siramkan di atas kuburan bawah, kucuk, bapaknya itu Pak dari dalamnya. Kena mataku blok. Allahu Akbar. Ini anak salo, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca Yasin, nggak bisa. Nah, untung Pak sekarang ada HP yang bisa merekam Yasin sebukuan, Al-Quran bukuan. Jadi akal anak salo kayak itu Pak, kebubur bawa HP. Nah, Yasin. Yang lainnya pulih kan juga, yang juga. Kelihatannya soleh tapi salo, masya Allah. Jadi seperti itu. Ini kesalahan siapa? Kalau sampai begini kesalahan siapa? Yang salah adalah kedua orang tua. Tadi awal-awal begitu hamil 3 bulan orang tuanya rajin membaca surah Yusuf supaya nanti kalau lahir anaknya menjadi beriman dan ganteng seperti Nabi Yusuf. Sampai 7 bulan surah Maryam, kalau nanti ya Allah anakku lahir perempuan mudah-mudahan bunga seperti bininya Om Ami itu. Om Ami itu bunga. Ini harapan orang tua. Begitu lahir jadi bayi, si calon bayi sambil mengayun anak, bayi sambil mengayun anak tadi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sama-sama. Salatullah lagu-lagu selawat Al-Quran dan seterusnya supaya anak ini rekaman pertama yang didengar adalah Al-Quran selawat itu Pak. Jangan sampai sambil ngayun anak mabuk lagi judi lagi. Kalau kau sering minum apalagi minuman ditambah lagi judi membuat kau malas. Anaknya bener, persis seperti yang dibuatnya. Suka judi, suka minum, malas begawi, tahu nabah, minta duit, Pak, kesan beli rokok. Pak, minta duit, kesan beli rokok. Pak, ini Pak, ini udun, dah sekian hari Pak, kada minum. Enggak minum, pusing. Aduh, sekian pusingnya, pusing. Bapaknya jual ayam, jual ini untuk diberikan anaknya supaya anaknya bisa beli minuman. Masya Allah, kalau sudah begitu sampai mungkin merasakan sedihnya punya anak bandel, sedihnya punya anak adungil, kayak adungil. Jadi oleh sebab itu sejak sebelum lahir kita ini sudah berupaya, yang muda-muda belum kawin ini nanti kalau kawin istrinya boleh ambil suruh baca Al-Quran terus, kemudian banyak beramal soleh, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Ini harapan kita Bapak sekalian. Kalau Rasulullah dilahirkan saat lahir itu Rasulullah tidak ada tembuninya, tidak ada apa itu tutupan keluar, tidak ada. Artinya apa? Ditakdirkan Rasulullah itu hidup di padang tandus, di padang pasir, panas hawanya. Ya seperti itu yang dihadapi. Rasulullah sanggup engkau menghadapi hawa yang panas, terik dan kering. Rasulullah mengatakan pada sahidina saya, siap, siap, keluar. Kemudian Rasulullah lahir tidak dibarengi dengan darah atau lutiro pada zaman darah. Tidak ada darah keluar. Itu menurut cerita. Maka itu Rasulullah tidak pernah punya rasa marah, tidak punya rasa marah, dendam, sakit hati, kecewa, tidak ingin balas dendam. Rasulullah tidak. Kalau kita ini sedikit aja keliru, dendam diingat-ingat, dendam diingat-ingat. Oleh sebab itu di zaman Rasulullah ada seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini sekarang lagi kecewa dan sakit hati, ya Rasul. Lagi kecewa dan sakit hati, kalau bisa akan saya bunuh orang yang menyakiti hati saya. Wah, itu pemuda. Kemudian Rasulullah ngomong begini, apakah kamu tidak mau menjadi orang baik? Bagaimana ya Rasul, jadi orang baik? Jadi orang baik. Sekarang saya sudah disakiti. Jadi begini pemuda, coba kamu mengambil garam satu sendok, garam satu sendok, satu sendok itu garam, masukkan ke dalam gelas ini, diaduk, coba kau minum. Diminum oleh pemuda itu. Ya Rasul, masin dan pahit. Itulah gambaran orang yang punya rasa dendam dan sakit hati, ya seperti itu. Sempit hatinya, hanya sekitar gelas ini. Diminum keadaan nyaman, yang namanya uyah satu dengan baik, satu sendok masukannya. Karena tempatnya kecil. Hatinya itu sempit. Jiwanya itu sempit. Kemudian dia pemuda mengambil air anu, uyah lagi satu gelas. Kemudian letakkan di sumur zam-zam itu. Letakkan di sumur zam-zam. Aduk, diaduk. Hei pemuda, gimana? Enggak rasa asin, Rasul. Segera kalian. Itu orang yang lapang dadanya. Tidak pernah merasa sakit hati. Luas pandangannya. Sehingga walaupun ada sesuatu yang menyinggung di hatinya, tidak rasa asin dan tidak ingin rasa balas dendam. Atau misalnya sampai meletakkan satu sendok uyah, letakkan di sungai Kapuas. Apakah ada rasa asin? Tidak mungkin. Artinya orang yang luas seperti lautan itu, insya Allah akan selalu lapang dada. Ada telutuk lewat enggak sakit hati, ada batang lewat enggak sakit hati, ada sepit lewat enggak sakit hati, bahkan ada orang berherak itu pun enggak sakit hati. Itu gambaran hati Rasulullah seluas lautan. Tidak pernah kecewa dan tidak pernah sakit hati, walaupun orang mencerca, orang pernah menyakiti, bahkan orang yang pernah melempar saya batu sampai keluar darah. Rasulullah apakah dendam? Tidak. Rasulullah tidak dendam. Jadi oleh sebab itu, mari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita salawat kembali sekali lagi kepada adik-adik yang sama-sama. Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab iman kutwa hada wal ali wal ashab iman kutwa hada wal ali wal ashab iman kutwa hada. Rambut warna berganti pertanda para kemati, rambut warna berganti pertanda para kemati, mata mulai kabur pertanda para kubur, mata mulai kabur pertanda para kubur. Salli wa sallim la iman

beliau, nak, aku tahu kamu datang ke sini minta didoakan supaya berangkat haji dan umroh. Ulun kada kepada, belum kepada apa-apa, suruh duduk. Ulun membawa botol kah itu, diambil oleh beliau di pulung. Dibacakan sebelumnya, Allahumma yasir lana ziyarata maktab al-Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Marino bin Akmosu itu summa ila Siti Halimah binti Abdul Rasid. Bacakan itu. Air di pulung, setelah di pulung baik. Beliau itu mengikuti ini pak, apa cita turun, cita turun sambil dibaca dalam hati. Setelah itu langsung ditiup air yang dipun tadi tiupkan ke muka ulun. Tapi ulun alhamdulillah, mudah-mudahan semua sial, semua apa yang ada pada diri saya dibuang oleh dia ini karena doanya. Alhamdulillah, ini ulun ditiup. Alhamdulillah, sudah itu beliau ketakun. Nah, ikan pesanggup duit berapa nak? Ulun pesanggup duit 500 ribu dulu. Ambil, ulun ambil. Ucar beliau, ingkuti. Nah, ini apa ingkuti jadul? Ingkuti. Jadi suruh memegang. Jadi ingkuti sama bini ikan. Jadi duit ini ulun pegang kayak ini, berdua pakai ini. Dibacakan doa. Beliau megang di tengah-tengah sini. Allahumma yasir lana ziyarata maktab al-Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan Marino bin Akmosu itu summa ila Siti Halimah binti Abdul Rasul. Duit tadi didoakan itu. Jadi duit diletakkan lagi di bantal. Nah, duit ini besok bawa bulik ke Kapuas. Jangan dikurangi serupiah pun. Jangan dikurangi serupiah pun. Niatkan di depan bank. Sengaja aku menabung untuk berangkat haji karena Allah Ta'ala. Belum berdua mengikrarkan itu. Insya Allah ikam diberi rezeki oleh Allah dengan mudah. Amin. Belum gitu. Dengan mudah. Amin. 500 ribu masukkan. Jadi belum mikir paling enggak 10 tahun baru bisa tulak baik, baru bisa tulak. Alhamdulillah 23 bulan ulun menabung cukup untuk berdua tulak haji. 23 bulan cukup untuk berangkat haji. Apa yang ulun kerjakan? Beliau pesan, nah, kamu jangan lupa beramal antara maghrib dan isya, antara maghrib dan isya. Apa amalannya itu, Pak Kiai? Amalannya yang pertama, melazimkan istighfar roja Allahu min kulli tibkin makhraja wa min kulli hamin farza wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan istighfar kepadaku, kata Allah, akan kuberikan kemudahan dari kesulitannya, wa rizqahu min haitsu la yahtasib, dan akan kuberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Rezeki yang tidak diduga-duga. Nggih. Ulun kada masuk akal rasanya. Duit 500 ribu berdua 23 bulan cukup. Alhamdulillah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar berapa kali dulu? Paling miskin, paling engken, paling bahil ikam nakai 100 kali. 100 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah walakal imanna. Istighfar. Nomor 2, nah, aksi rupa la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling koler. Paling koler 100 kali. 100 kali. Kemudian yang ketiga, nah, supaya kamu dinyamankan oleh Allah, rezekimu lagi nakai. Baca salawat paling tidak 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya sampai akhir 100 kali. Kemudian yang keempat, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di dalam perut ikan selama 41 hari. Tapi ikan itu tidak mampu untuk meremnya atau menghancurkannya. Karena apa? Dia Nabi Yunus semacam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Dalam satu riwayat sudah 41 hari ikan dari Pak mual. Mual. Akhirnya dimuntahkan, wah, wah, keluar sampai ke tebing, Mbak, ke tebing. Nabi Yunus tidak jelek, tapi malah bungas, malah ganteng, putih, bungas, putih dan bungas. Jadi kata guru Nabi, kalau kamu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, insyaallah andaikan ikam ini berjalan dari rumahku ini sampai di Kapuas, kamu mohon pada Allah, insya Allah tidak akan kehujanan di jalan. Dan andaikan mobilmu itu bocor, parah tukang bengkel. Andaikan mobilmu itu kehabisan bensin, parah dengan orang jual bensin. Andaikan ular itu hendak ikut. Insya Allah dia tidak mampu menggigitkan. Andaikan pisau itu mau menusuk, insya Allah tidak akan melukainya. Karena apa? Allah yang menjaga. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kemudian yang kelima pesan beliau, nah ini apabila kau baca satu kali, dunia dan isinya diberikan kepadamu, masih besar fadilahnya engkau membaca ini. Apa itu buruk? Ucapkanlah olehmu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahi al-'azim. Satu kali kau baca dunia wa maliha, dunia dan seluruh harta kekayaannya itu diberikan kepada sampean, masih besar satu kali mengucapkan tasbih kepada Allah. Dan kalau sampai 100 kali, Allah itu akan memberikan nanti nikmat yang besar, nikmat yang agung, surga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang perjalanannya kalau sampai jalan dari ujung sana, sampai ujung sana 400 tahun baru sampai ujung sana 400 tahun keliling berarti 1600 tahun. Itu nikmat yang diberikan kepada orang yang mengamalkan 5 perkara tadi. Insya Allah saya ikhlas menyampaikan ini. Mudah-mudahan saudara-saudara saya menjadi orang-orang yang ahli mengamalkan istighfar, zikir, sholawat dan la ilaha illa anta, kemudian subhanallah walhamdulillah la ilaha illa anta. Saya ijazahkan, saya ikhlaskan sebagaimana beliau mengikhlaskan ijazahnya kepada saya. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, nah, andaikan kamu membaca sampai 41 hari itu tidak pernah putus, 41 hari imbah maghrib sampai isya, imbah isya 41 hari tidak pernah putus, kamu akan diberikan rezeki mi'ati istri nasana, Allahu khairul rezekin, akan diberikan rezeki itu 120 tahun, akan diberikan rezeki 120 tahun, padahal umur kita 60 tahun, ya kan? Artinya kita meninggal dunia, anak-anak kita tidak akan miskin. Anak-anak kita tidak akan miskin. Coba beliau, guru sekumpul dah meninggal sekian, ya, sekian tahun yang telah lalu. Anaknya, bininya enggak marah. Anak bininya enggak marah. Jadi itulah yang dipesankan kepada beliau. Dan nanti amun ikam sudah dari Mekah, dan aku misalnya sudah kadada, sekali-kali ziarahi aku, sujudlah kamu di tempat yang pernah aku sujud. Sujudlah di tempat yang pernah aku sujud. Ulun jam 11 malam dari rumah sampai ke sana antara jam 1:30, sampai ke sana yang ada itu penjaga kubur itu, kai itu, aji itu, Pak Aji. Ulun kesini ziarah, ulun dari Kapuas, ulun mau masuk ke dalam kandang makam beliau itu, sampai izin ini kada. Ulun dari Kapuas jauh-jauh, Jadi jadi ini amanatkan, ini ulun nazar, ini nazar, ini nazar saya. Karena nazar itu kalau enggak dipenuhi kan terutang. Alhamdulillah diuji oleh beliau jam 1:30 malam dibukakan kuncinya. Ulun di atas pusara beliau membaca doa, ya Allah, berikanlah iman, berikan ilmu sebagaimana Engkau ya Allah memberikan iman dan ilmu kepada guru yang ulun hormati ini, ya Allah. Berilah iman dan berikan ilmu kepada ulun sebagaimana Engkau telah memberikan ilmu dan iman kepada guru seperti, ya Allah. Sambil menangis, nangis, baca Yasin, selesai tahlil, imbah selesai, ulun baru keluar sambil mencucurkan air mata. Imbah itu ulun menyebut sama penjaga dari apa ulun diamanati beliau, apabila aku tidak ada tolonglah kamu sujud di tempat aku sujud, sujudlah kamu di tempat aku sujud. Di musala beliau itu, di musala beliau itu keimaman, sampai keimaman itu ada sajadah, itu biasanya beliau sholat tahajud. Itu ada ruang kecil gitu. Jam 2 malam saya sholat di sana. Saya hanya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku iman dan takwa, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh dan soleha, jangan kau jadikan anakku anak yang sesat, ya Allah. Berikanlah kepahaman tentang agama, ya Allah. Akhirnya apa? Air yang ulun bawa dari sana itu ulun minumkan anak-anak ulun semuanya. Alhamdulillah lulus SD, bah ulun minta di pondok pesantren aja. Bah ulun minta di pondok pesantren, anak ulun pertama minta pondok pesantren Jombang. Lulus SD minta di Jombang. Yang dua nomor dua, bah ulun juga minta sekolah di Jombang. Jadi kedua-duanya lulus dari pondok, satu Sunan Ampel di Jombang, yang satunya kebetulan di Darul Ulum Jombang. Sekarang sudah 6 tahun di sana. Alhamdulillah kuliah di UIN Malang. UIN Malang, alhamdulillah. Dan yang satunya yang lagi yang bah ulun minta lulus SD ini masuk ke Darul Hijrah aja. Minta sendiri, ulun tidak pernah menyuruh, minta sendiri. Alhamdulillah. Berkat doa wali-waliullah yang kita hormati, alhamdulillah anak kita menjadi anak yang soleh. Dengan catatan bapaknya juga harus soleh, bapaknya harus soleh, menjadi uswatun hasanah. Itu pesan dari beliau. Mudah-mudahan kalau Pak dapat mengamalkan semuanya. Yang penting kalau diberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dimurahkan rezeki, dan nantinya dapat menunaikan ibadah haji dan umrah ke Makkatul Mukarramah. Bukan hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon maaf yang tidak terhingga. Kalau ulun salah mohon diingatkan. Dan kalau kita ketemu, mari kita saling merawa. Kita adalah semua bersaudara. Sekian dan demikian. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.